dengan keadaan suatu itu sebab dan syarat dan mani dan sahih dan pasti. Jadi yang tanggungnya itu ada ini kepada Bunggalah bahwa dia menyatakan sesuatu yang jadi sebab kadang-kadang si'nya Bunggalah Bunggalahnya menjadi sebab bagi sesuatu yang lain ataupun si'nya itu bukan Bunggalah tapi ini jadi sebab jadi tanggung kita kepada sesuatunya untuk menyatakan sesuatunya jadi sebab bagi sesuatu jadi sebab bagi wajib sesuatu ataupun jadi sebab bagi hadirnya sesuatu jadi yang sebab yang tahu akan jalan kuasa menjadikan sebagai sebab dan taklif yang menanggung dan adalah mulia yang tabok. Maka hubungan hukum dengan daibar tentang kari yang lain. Jadi yang sudah menarik bagi-bagi kepada dunia dan bermula kitab di berbagai jenis mengenai sumur kepada manusia dan manusia. Yang kedua dengan dilaporkannya kitab kepada Allah dan kitab dari Allah. Kitab dari Allah termasuk kitab Rasul, para Nabi dan para Sahih bagi Nabi. Cuman wadeka keluar apa Nabi daripada kitab berubah wajibnya, bukan nama wajibnya Abu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan dalam dia. Dan hanya tanya wajibnya Abu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebab wajibnya Allah tanya sama. Jika negaranya termasuk hukum, jadi yang hukum kita Allah mendengar. Sedangkan kita Nabi dalam Nabi yang menyinggung kepada kita dan takdir dan Nabi yang takluk dengan berkalap yang harus menukung maka yang harus menukung untuk bawa di taat ini karena dibuat di taat ini karena langsung karena dibuat di taat ya Allah kata wabikin lir mughalafi kitab Allah ta'ala Tuhan itu menjadi wasifatihi dan keluar dengan yang dimukallaf kitab Allah yang ta'aluk dengan bumbala menjadikan dengan bumbala Berarti bukan dengan kita anak talak ini. Bahwa mata menurut anak talak beliau kumpulan anak, beliau tinggal anak. Walau tapi ia kan banyak nabi ia dan berwata penyadakan buruk balamnya sebab syarat mana. Tetapi takluk tetapnya kepada buruk balam ini sudah dalam buruk balam dengan bahwa sesungguhnya buat itu makhluk Allah. Kemudian buat mukalabin adalah juga Allah. Allahu kalau aku itu kita akan kamu. Ini takluk kepada dasar, mak. Ini kepada dasar balam. Wahai makhluknya takluk pada buat menceritakan buat mengalami makhluk ya Allah, tapi takluk pada buatnya kerbiu, kerbiutakir dan juga menyerahkan sebab syarat kemunafikan. Jadi artinya keluar dengan takluk, keluar dengan tidak, karena keluar dengan tidak takdir dan mata oleh makhluk wahai makhluk, karena ini hanya benda tidak takdir mata hanya, tapi takluknya itu keluar. Oleh karena itu kamu terbukti untuk tidak lagi mukalla dan hanya takluklah tetap terbukti dengan buat selain mukalla. Ini yang umum takluk, no? Tetap wali, tetap wali yang umum takluk karena masjid kepada mukalla. Tetapi yang tetap terbukti masjid takluk kepada mukalla. Man batura anak niat yang kaya wajib jatuh, kan? Dan kalinya mana takluk tetap terbukti kepada yang kalah wajib jatuhnya tetap terbukti dan niat wajib jatuhnya kaya. Wali itu muka takut dia tadi mewajibkan mati. Dan bermula walinya si yang kalah itu yang ditetapkan dengan tunai barang yang wajib ianya barang pada malnya baru. Ibu daripada harta. Jadi roh misal pada harta sahabi yang jadi tersebab bagi wajib yang tulis. Yang lalu kuat alukan pada misal. Banyak ketahuan ini benar. Jadi sampai misal pada harta sahabi jadi itu penyebab bagi wajib yang tulis. Tetapi yang tersebab taklifi untuk ikhraj kekuan kepada sahabi. Tetapi kepada wali sahabi. Dengan anak-anak itu kita berdiri kepada yang bermukalah. Jadi kita berdiri wajib ikhraknya adu-wali. Sejak bahagian sabi jawab itu bahagian sabi. Tapi wajib ada wali. Wawalimu dan bermula walinya sirai bermukalah itu yang ditetapkan dengan menunaikan barang yang wajib ianya barang pada malnya sirai bermukalah ibu daripada nyama. Bagaimana barang dia ditetapkan dalam sahih bariman turun sebuah binatang dengan laman barang yang ditalak dia nyatakan akannya barang sekira-kira taksir yang sahih pada peliharanya binatang karena bertempat putnya bariman pada ketika itu taksir sahih pada menjelah putnya sahih. You know bariman dibuka bawah mana bawah buka yang dikunyebab bagi wajib teman tapi yang ditetapkan dari bariman kan mana ni demo wajib bagi orang anak kau. Tapi buat demo yang sebab orang anak kau boleh dia menyebab bagi wajib teman yang wajibnya takluk kepada rumpur barimah. Kan kemudian menyihana ke kitab yang tuan barimah dia demi mayang membuat pahala masalah wasih tuan ibadah di sabi dan berbelasah ibadah di sabi. Saya contoh lagi sembahyang yang tapi yang dibahalakan dan dengan sembahyang itu tidak ianya dibahala karena sesungguhnya tetapi itu yang diperintahkan dengan sembahyang sebagaimana baru balik. Tetapi supaya dimengajak ianya tetapi yang kaya sembahyang maka hanya tinggal ia kaya sembahyang. Ini yang dibahala kan pahalanya kan adaran yang buat main sabuang lah pilih ke maksudnya baru balik ke yang mana buat wajib buat mahu sabu ala pilih kalau orang kamu ala kaki. Jadi buat sabi kan gara-gara wajib yang lebih pahala sebab mana wajib kan bila tinggal pun anak bisa bila itu pun anak pahala tapi pahala anak itu kan pahala bergala kan pahala lantaran ih murid yang kau wajib mereka jadi pahalanya lebih tapi di pahalanya dari segi yang lain. tim segala yang ada di kalian harus dihari menangkap balik di sana ini tidak mudah. Dan berlajar ibadah sesapi lagi semayangnya sesapi yang dipahalakan akan dianya sesapi yang dianya semayang itu tidak dianya dipahala karena sesungguhnya sesapi itu diperintahkan dengan semayang sebagaimana pada umbalik sesapi supaya dimuada dianya sesapi akan dianya semayang maka hanya tinggal ya dianya semayang. Wa bima takadaka dan dengan barang yang kata-kata itu mulima dikenalikan akan semut ketawal ini itu cukup cari yang sama jadi pada kalian datang dari tarik berikut dan kita ketawal kanyo berarti ketawal ini termasuk dalam hukum cari itu ada dalam hukum cari sebenarnya kedua sebenarnya kepada hukum taktiki dan terbenar kepada hukum wali. Mendingan kitab wali termasuk hukum syari bahwa masyarakat itu Ibn Haji yang adanya juga kitab wali termasuk dalam hukum syari itu pendapat yang terpilih sebagainya barang sebagainya pendapat oleh Ibn Haji bila bagi barang yang berlaku adanya barang oleh asal yang menyebutik kitab wali hanya termasuk dalam hukum mana? Nah, termasuk dalam hukum syari. Wadalika yang itu dalam wadalika berdiri kira hukum syari. Dia nahulah jumlahmu ilah luar dihari. Alasan tetap wadai termasuk dalam hukum syari karena sesungguhnya hukum tetap wadai tidak diketahikan terjadi dengan wabah sarang. Apa nanti tetap terlipi. Jadi tetap terlipi hanya ada hukum menekan dari sarang. Yang benar harum terus-terus kaduku mencik daripada sana ketawal ini menasih jadi menyenangkan bagaimana tetap aktivi yang hand kaduku menyekan dari jadi sana yang ketawal ini menasih karena ketawal ini termasuk dalam kongsa ini ini alasan berikut jadi walaupun juga tidak terapan bukan alasan lebih terapan alasan asal itu alasan juga termasuk dalam kongsa ini. Bagilah makan dalam bekas guna pekerjaan mana saja akan disebutnya tetap pati. Nyaw, mana apa yang pegang ni? Karena jika kita mau, ya mana? Artinya untuk menguatkan bahawa tetap patinya termasuk dalam hukum syar'i. Ada mana ada pegang di batin kaji lagi jika itu dalam hukum syar'i. Makan dikatakan orang sesungguhnya tetap pati, ada pun sesungguhnya pekerjaan mana yang saja bagi sesungguhnya tetap pati. Karena sesungguhnya ketawal ini itu tamu kadar tidak ada takdir. Wibu tidak kuat itu tidak. Jadi misalkan hukum syar'i adalah kitab yang takluk kepada hukum kalah dengan tidak ada takdir. Baik apa dulu lainnya, ada yang ada perlu di dalam bukti. Belum tidak ada yang perlu lagi ada tidak. Jadi mana? Itulah makna. Karena hanya ini makna bagi keadaan awal menangis diri itu sebab bagi wajib itu kecuali wajibnya itu ketiganya awal. Kalau sebut dan kita kembali menyatakan kan hisabnya hanya ini untuk wajib itu tapi menyatakan zawal itu sebab bagi wajib itu menyimpulannya kan yang wajib itu mana langsung negai mana langsung wajib itu tetapi dengan jalan tugas bahwa zawal penyebab untuk wajib itu karena jika zawal kalau wajib itu jadi walaupun jinnya ketawas ini kembali kepada tetap terbukti yang ada tadi. Karena hanya jadi makna bagi keadaan awal menangis diri itu sebab bagi wajib itu kecuali wajib yang itu bagi keadaan awal. Dan hanya makna bagi keadaan bakarah yang menjadi syarat bagi ikhram yang terbaik kecuali ibahat ikhram bagi keadaan bakarah. Yang pada dia takut lawa barang untuk bakarah, kususi. Yang pun makna ini, makna ini ibahat ikhram dia terbaik ketika bakarah, ini barang yang kususi. Terus pulau yang mana syarat makna syarat makna baharat itu syarat pada apa makna ini harus pulau apabila barangnya suci jadi namanya kembali kepada ibahat kembali kepada ibahat berarti kita kembali dalam kepada hukum tajwidi yang ada pada hukum syari yang ada dan hasilnya pulau ketika pakainya baharat jadi Jin yang ada dasarnya itu berarti ditangkap ditawarin karena termasuk dalam hukum syar'i. Wabilah yang mulai sabit menjelaskan, jadi sesungguhnya pesawat ini dikutukan dengan hukum. Perhatikan. Ya, namun lain kami cari, karena sesungguhnya pesawat ini dikutukan dengan isya, tetapi mabar daripada karakter kata ini dalam pekerjaan, artinya pekerjaan. Ini adalah hubungannya yang berhukum. Kerana kita buat ini yang berhukum karena ini hanya isya. Tapi kulgah mantar kulgah, kulkabar taratuk kita buat ini taratuk asar sini segala pekerjaan akhirnya segala pekerjaan ini sebab ini sebab, ini syarat ini mana sebabnya sebab begitu, sebab wajib itu berarti ini cuma kulkabar yang bawa taratuk wajib itu ya lawan taratuk di bahagian B diatur tujuh pahala, kan? Jadi cuma di perbalan terlihat mana insya berangkat hukum pun insya, kan? Mana insya lebih yang mana pada insya dan lebih ya. Yang berita caranya yang mana wajah mana kerapu, kan? Menyambung, nah hukum itu bagi wajah. 是通过 Okay. Sam halal, ikat mahalal. Jadi itu berikat dan patoknya pada kongsi. Jadi dikatakan dari pun tadi dalam patok ini belum berhasil. Apa ya? Dikatakan yang mana ini? Sam halal, ikat mahalal, ikat mahalal. Bagian bujur belum tahu, kan? Jadi nanti kalau senyap, Hanya begitu suka lupa itu, lupa itu begini. Jadi yang nak tahu, jadi di temung yang kal kepada KB situ yang luar, di jalan tawakuf yang besar. Kunci baliknya, berarti minyak sebaliknya, hasan yang ger, kita tidak betul. Kedanya harus jujur, ada udara sih, jujur sih. Bukan yang betul, ada udara. Kemudian minyak yang boleh, anak ger, walaupun nama maan. Kedanya yang balik, jadi belum kalian dari segi manfaat dan udara sih. Minyak bermanfaat, ada kulit tiga ger. Minyak di udara, ada betul ke anak ger sih. Yang itu dengan kalian. Lebihnya kalian kepada tidak pun yang gelar. Walaupun dia udara, karena dia pegang lagi nasau. Punya yang boleh kena gelar, tidak nama maaf kena gelar. Jadi nyatanya di timur yang kal berada kepada nabah. Sehingga yang terjadi hilang karena berada kepada nabah. Wajar pun waktu itu dari kah dan berulang sekarang itu mengkaujikan akan demikian ada yang menyatakan. Ia wajar tadi ada ayat ataupun hadis yang menguatkan pendapat negarakan adanya yang semata-mata mengkaujikan untuk menguatkan untuk yang ada mengatanya hanya tawakkuf kepada datang dari ataupun yang kedua, dua buah yang kena dikembang yang kau secara daruri ataupun dengan jalan nazar ataupun dengan bantuan cara niatnya hanya bantu oleh cara dikembang yang kau sokto cara mentauhidkan mentau adakala ada hukum yang kau dengan bantuan cara pada barang yang sesuai menyebabkan dan nampal nah dikembangkan untuk lagi contoh pasan puasa arti uro daripada Ramadan dan kabeh puasa awal uro daripada bulan Syawal. Ini bahana bulan uro antara uro yang mungkin ini uro nya uro akhir daripada Ramadan. Ini puasa uro nya betul buat pahala makan wajib itu tinggal pun mahalum uro Syawal di uro Syawal sehari puasa. Jadi pak beda ini uro nya hasan kalau tak puasa tinggal pun uro juga itu mana bulan uro nak jadi anak bubina nyatanya menyenangkan dua cara jadi menyenangkan. Jadi dihukum nakal dengan panduan daripada cara ataupun dengan panduan cara pada barang yang bersaudara yang barang dan apa lagi itu hasan puasa akhir uro daripada Ramadan yang akhir uro akhir mana ini uro yang terakhir daripada Ramadan dan sampai puasa uro yang awal uro pertama daripada bulan Syawal. Wataraku kalau lima dah wasawa beli ini beli lima, beli krim dua beli lima, kalau sapi diusul yang pertina. Dan belum tinggai sabar lagi dua sal akan ada dan sawa. Ia dari tadi mengatakan di mana cara jubi zami alan wajib wabi mahalan. Mada ini karena dari kiri do yang mengatakan mana mada dan sawa berbo. Hanya di nomenan dalam dan tinggai sabar lagi puasa akan madah dan sawab karena maklum dengan kewajiban madah dan sawab daripada sebut mengambil keduanya. Kamu maklum ada kun sebabnya dua poh sawab yang dari hasan dan wabe. Jadi tinggal saja kehasan adalah takluk pada hasan sesuatu yang mengambil daripada yang takluk pada kabe punya pada kabe takluk zam. Berarti kehasan takluk madah yang pabil zam menyebut kabeh takluk kah kehasan takluk sawab. Jadi karena kah maklum daripada sebut pabil makanya hanya diperbukling. Jadi yang mukabil ini adalah zam dan lukah yang adanya antara lebih sesuai dengan kaedah mu'tazilah. Karena benda ikhaf di sisi mutasidah itu hanya tak halu dan hanya diselingung dia akan diada. Sedangkan pada diselingung dia akan keduanya pun kejadiannya hanya halu pula. Jadi lebih diutamakan sisi tersebut mukabilino, zam dan ikhaf. Karena lebih pada sebut ikhafnya kejauhan dengan kaidah mu'tadilah, sesuai dengan kaidah mu'tadilah. Dan kaidah mu'tadilah ikab handa kalu dan hanya jemong tiada. Ikab biasa sebut rukun handa kalu hanya yang hanya ikab. Ikab handa kalu itu orang yang dimuncul ikab di bulan. Dia tetap ikab hanya yang hanya jadi ikab, memenuhi jadi. Dan hanya jemong tiada, hanya jelas sifat ganda pada ikab. Kemudian sedangkan punya sawah diterima berdua, kahalu dia ada juga sawah dia ada anak bi buat semayang pahala bulan dia ada anak. Dan gitu baik yang kalau dijadikan itu dia lebih berdua perlu, walaupun yang pada kejadian ini tak halu hana kayaan saya meledak tak halu pada sawah hana lebih lebih mandu, tapi singkirah hana lebih juga menyebabnya menyobak sawab. Jadi nama dengan antara sawab dan ikab, ikab yang tong tak dia ke uang berat menyobak dari sisi buat kesalahan pasti berikab, dan ikab berifah lagi yang terbuat kesalahan dan pasti kubi. Makanya ikab yang tersebut sawab dan yang tersebut sebab yang sawab kena menang kadang-kadang kubi tak lebih. Kan, jadi lebih. Ada anak jadi juga dengan juga. Anak lebih juga dengan apa kata tu. Tetapi ikab kita lebih. Jadi yang kedua yang tersebut adalah ikab, dan belum ada daripada ikab anak jadi tersebut sawab. Dan juga dapat dilihat akan mendapatkan sawab karena makhluk mungkin keduanya daripada tersebut mukabil keduanya, mukabil yang antar dengan kaidah yang berbeza. Itu ikab. Bahkan karena bermula ikab di sini mutadilah itu hanya ada kalur dan ini semua tiada. Sedangkan bermula pahala di sini semua maka jadwalnya tak kalur dan tiada. Walaupun tidak ada kalur dia yang tawar pula. Wa karaja bimakna karaku bima kira dan keluar dengan makna karaku manusia Hasan dengan makna karaku madah dan zam alan wa sawab ikab mahalan yang dulu Hasan dengan maknanya keluar dengan makna taratuk masyir oleh Hasan dan Kabeh dengan makna mula amat cocok mentabihan dan munafarahnya tabihan. Makna Hasan sesuatu yang sesuai dengan tabihan, kata gelap tabihan. Makna Kabeh ada di kiri tabihan. Yang milnya makna Hasan dan Kabeh yang anak berleh kepada ayah ini. Hasan dengan makna keluar dengan makna darah mankir oleh Hasan dan Kabeh dengan makna mula amat sabi cocok mentabinan dengan Hasan dan munafarahnya tabinan makna Kabeh kata ditung tabinan daripadanya merunci di tabinan dan jauh lagi Hasan mameh dan Kabeh fi Hasan murni Kabeh murri. Nyatanya mana boleh kepada ayat kejadian yang diungkap dari fit, kenapa kalau fitnya menggol, fitnya menggol kan? Kalau dalam ayat mana Hasan mana tu mana kape dibenci di dalamnya, mana dalam pada ini, mana yang mana ayat yang menjadi mengutak, kenapa pegalau mana? Di mana mana Hasan dan kape, yang ada hukum kepada dari. Dan menanjilam Hasan dan Kabeh dengan mana sifat sama dan sifat kekurangan. Hasan mana ini sifat sama, Kabeh mana ini sifat kekurangan. Yang pun anak berleh kepada saat ini. Sebagai contoh Hasan ini yang Kabeh jahe. Jadi ini yang gel Hasan. Yang jahe ini Kabeh. Yang pun anak tawakuh kepada sekarang. Tetapi paham dia ini. Maka bermula keduanya Hasan dan Kabeh. Dengan makna kanya itu bantuan keduanya aku. Artinya dihukum dengan keduanya oleh asal ikhifah antara mazhab Asy'ariyah dengan mazhab Mu'tazilah. Sekarang wa indana ana syukral mulimi wa huwa tarkulam fi jami'a ma'ana mullahu bihi alaihi minan tamul alaihi ila ma'kul kala wajibun disyari ila bimaki. Dan tapi di sini kedanya mazhab Asy'ariyah di indana mukabalah Mu'tazilah dan sesungguh syukur munim, syukur kepada munim yang syukur itu tarkul amdi memperkenalkan mentasaruf oleh hamba akan sekalian barang yang dinikmati Allah dengan barang akan hamba dan imannya daripada sama dan lainnya sama. Kau dah taruh kepada barang yang dikisahkan akan dianya hamba karenanya barang itu wajib mencara. Mana syukur ni? Makna syukur mempergunakan sekalian nikmat kepada makulika lah. Bila makulika lah ini jadi kepada mempergunakan mamandung nikmat kepada sesuatu yang dikisahkan sesuatu itu karena sesuatunya. Itu yang dalam ayat ini illa liya'budun ya. Wa ma khalaqtu jinna illa liya'budun. Jadi diciptakan dengan Allah untuk ibadah. Sebenarnya makna syukur mempergunakan memandung nikmat kepada ibadah. Yang mana? Jadi yang jadi masalah katanya Dino, syukur kepada Muti yang wajib buat dari hukum liya'bal ataupun dari syara. Jadi dana wajib pun dicari. Di tingkatnya syukur adalah wajib dan wajibnya terkenal dengan cara la bilang klikan terkenal dengan akal sehingga paman lam yang luhu dalam nabi ini layak semua kita ini maka penglatiman yang akan sampai ke nyaman oleh kawan nabi itu tidak berdosa ke nyaman dengan sebab tinggalnya syukur bahna wajib gunanya lah sebab syukur wajibnya dari cara menyelimung kadilah. Ada anak datang dakwah nabi maka tentang itu bini Allah paling sedikit dalam nakanya. Nah, jadi di mana dalam mata bukanya masyarakat wajibnya wajib dicari. Jika tawakuf baru wajib dengan datang keringat urul yang mana tu dakwah nabi maka mana wajib walaupun urulnya nakal. Bila paling muka tidak, bila pergi muka tidak yang berpendapat nabi. Dosa ulun yang anak tu tahu nabi bila anak syukur karena kaya. Wa idana naula kuma babla dan tapi di tindanya susunnya pekerjaan itu hanya ini hukum sebelumnya syariat. Hanya ini hukum itu yang takluk dia dengan buat akan sebagai takluk sendiri. Sebelumnya artinya sebelum cara, artinya sebelum bangkit salah seorang daripada Rasul. Yang menakdirkan itu, kayak mana? النائب جرى إلى أعلام الدعام إن الله ما دروا بذلك إن لما نوح ألا تقول دوري لك النائب جرى إلى أعلام الدعام هنضعك ما يخبر النائب جرى إلى أعلام الدعام من tidak tahu dari saya, okay, hanya menjawab dia, maka hanya semayang. Jadi, kalau hanya menjawab dia, hanya semayang. Sebab perkiraannya adalah induk lelah, jangan pernah cerita kalau induk, maka pernah cikul. Jadi, bukan hanya menjawab dia, hanya semayang. Tapi semayangnya, yang jadi masalah, semayangnya. Jadi, mana nipu, hanya semayang dengan sebab hanya menjawab dia. Maka itu hanya menjawab dia, hanya semayang. Jadi kena sikul dengan sebab kena kita buat itu. Jadi kunyi hanya baca patihah dalam semayang. Mana di hanya semayang gara-gara hanya baca patihah. Betul ya? Jadi menandurah, mana yang menandurah, apabila kenapi juzu, kenapi tanggung tanjidi, maka kenapi hukum. Sedangkan kitab hanya kenapi, tapi hukum bukan kenapi. Jadi kenapi hukum dengan sebab kenapi tanggung tanjidi. Jadi kan tidak berubah dengan hukum. Kan semayang, kan jadi semayang, kan anak berdiam di semayang. Anak hukum di semayang, ini anak hukum di semayang di nanti. Bandara satu juga untuk yang lain, kan tak banyak dulu. Jadi yang sama salah dekat ijtima daripada rukun yang mengandung. Tapi karena kita salah dengan sebab kena kita bah, maka kun hana dibaca baca dalam surya. Ia kun hana hukum. Hana jenis hukum itu yang tak lalu dia. Tentang hukum itu tidak mana bagi kita kotak. Sehingga yang kena kita lalu hana jenis kitab itu yang tak lalu dia dan sebagai tak lalu sendiri. Tentangnya bahaya wajah dikun hana hukumnya dengan ta'luk untuk kalau Nabi hukum itu hana yang hananya dengan sebab kerana si ta'luk. Jadi kan hukum ke bagaimana kita mullah rosok yang terlepas daripada kait kait ta'luk Jadi hana jenis hukum itu yang ta'luk ianya hukum dengan buat akan sebagai ta'lukan diri sebelumnya kita sebelumnya dari mana. Jadi tergolong syariat, tergolong kebangkit Nabi yang hanya hukum. Hanya hukum buatlah yang mana? Yang hanya hukum dengan sebab hanya takluk sendiri. Kita Allah mana? Tapi hanya hukum. Hukum mana? Ya? Hukum di hanya kita tulis. Kita mana? Sebab hukum mana untuk kita yang dikaitkan dengan takluk. Artinya mana sebelum syariat sebelum biasa sebelum wajib satu daripada syariat. Maka menyebabkan bangkit satu hanya hukum. Jadi pagi lagi ini dinaiki. Karena kenapa lagi ini hukum pada ketika itu belum nyata. Tahu lagi daripada satu sawah kalika. Sebab yang belum bangkit nabi yang buat turun hanya tanah sawah dan hanya tanah kalika. Nyatanya yang ada di kehana tawaf dan hana ikhaf bergolong biasa menadari. Tapi dengan hana hukum menadari. Gimana wajah ternafi lazim maka ternafi maldum. Kita menjadari kepada hana taratuk sawat dan ikhaf dengan kunya Allah Ta'ala wa makuna muadzibi hatana masyarakat. Dan tidak adalah kamu itu yang kamu asil sehingga kamu bangkit akan rasul. Artinya wala musibin dan hana kamu bimbala. Di dalam ayatnya, nabukah Allah, hana nabi kafurun dan hana nabi pahala rurun menggolong lubang kita semua. Yang kisabah dan kisabnya adalah amrul nabi daripada hukum. Maka menyebi pahala dan siksa hana golong bangkit rasul, maka melalui kepada hana hukum. Jadi, kisah dengan kisah. karena Nabi lazim yang hukum pada kelima itu. Kalau lazim daripada tergantung sawar dan ikan. Dengan itu wajar Nabi lazim, Nabi lazim dengan itu Allah Taala memakuna muhajirin dan tidak adalah kamu itu yang tak muhajir sehingga kamu bangkit tak ada suhu. Artinya wala muzibin yang tak hanya berlindah mayat, jadi berlindah pasir. Kalau tanya, anjik di sawar di negeri muka ini, maka berdaya hukum ada yang nyambah daripada sebut pahala dengan sebut mukabilnya pahala yang lebih terakhir yang mukabil pada kahkob mana taklim, sebab yang lebih tak mana taklim pada engkap dan pada sawah, karena sawah pada sama taklimnya sebabnya sawah kena sebab yang maksudkan taklim bagaimana ini jadi kami yang raja taklim taklim dengan makna ilzam waktu pernah pun pernah pahala dan kadina hanya hanya taklif yang yang punya ikat hanya yang bakal taklif mencih pada taklif mantan sebab hadir dan wajib bina yang naik kap sedangkan pahala binana pahala yang bina maka lebih terakhir kepada makna taklif pada ikat jadi yang disebut namanya ikat mantan hanya kamu ikat yang belum kembali rasul mana sih hanya kamu taklif yang betul pemakiran itu yang lebih terakhir ya, yang mukabilnya tidak sah dan menebar mukabilnya lebih terakhir pada mengkakpokkan makna taklim walau-walu benda rasul di ayat adalah penuh dan bermula pendapat dan membasung rasul pada ayat itu akal ini muda akan bangsa rasulah sehingga kemungkinan akal di rasul dan nabi dan menerima wahyu dari Tuhan. Jadi rasul ini dengan mana akal. Jadi punya rasul mana akal. Pasti ada dalam bangkit nabi pun karena mereka anak mereka sehingga kemudian akal. Jadi ini semua yang anak kita kembali anak kita kita dan pendapat dalam walaupun lu bisa sisi langgar kita duniawi dan pendapat dengan pertafsir ambil padanya ayat dengan duniawi ini hanya ambil ambil dunia hanya jadi yang berdoa dibanggil rasul ini rasul mana nabi itu mana rasul memang urusan Allah tetapi mana hanya kamu ikat sehingga kamu bangkit rasul hanya ikat duniawi si ulun disebut satu kesalahan ini hanya ikat dia kira ikat tapi yang benar ikat dunia yang benar rasul ini yang lagi nabi-nabi awal itu pasal di ke Nabi dan kui kakirnya nyatanya hanya ke Nabi tapi hanya kamu ikat ikat duniawi kalau ikat ukurawi berarti hanya dia upaya dengan taklif ya? Sebab taklif kan untuk ikat ukurawi jadi ikat ukurawi ini adalah bangkit rasul itu pendapatnya tidak hadir sebalik tadi kan tak ada rasul ya kita bisa sekali ini bahir kota bahir raya dan lah bahir karena yang bahir pemakaian mu'adzubin adalah pada amdut akhirat dan menajib rasulah yang bahir pemakaian ini kepada urusan Allah sedangkan istiqmal amdut dengan makna akhirnya dan rasul dengan makna akal jadinya berhajat kepada dari karena kita yang bahir yang terdahulu ini pun awal, ini yang awal yang bekerja kepada dari, sedangkan ini mana dari ini kepada rasul bermanakah, mana juga mana, dan ini ini bahwa mohon dibina ambil punya, oleh mana maka bertanggung negara ini, itu ambil pun berat dan rasul dengan mana besar.